Mitra Bisnis Kompas menulis, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritik sidang isbat hanya menghamburkan uang rakyat. Menurutnya sidang tersebut memakan dana hingga 9 miliar. Menteri Agama membantah dan mengatakan biaya yang dipakai tidak sampai 1 miliar. Namun katanya, jika memang perlu sampai 9 miliar, hal itu tidak masalah lantaran menyangkut kepentingan rakyat luas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda soal ini? Ini ada dua hal ya. Pertama soal sidang isbatnya ya. Sidang isbat itu memang untuk di kalangan NU itu penting ya. Cuma ini kan berarti kan soal pembiayaannya. Dan itu harus transparan. Nah yang disayangkan ini adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah ini dalam menetapkan Ramadan atau nanti satu Syawal ini selalu kelihatan berlebihan. Berlebihan seperti ria gitu, sehingga memang kritik Pak Din Syamsuddin itu menjadi beralasan. Nah, padahal ada cara lain yang lebih sederhana dari sekedar itu. Nah, ini soal biaya anggaran ini kan memang harus transparan. Nah, untuk menjelaskan apakah 9 miliar, apakah tidak sampai 1 miliar ini, itu bagaimana caranya? Ya, tentu saja pemerintah harus transparan karena dalam sidang itu kan peserta sidang itu yang dari mana-mana kan dibiayai oleh pemerintah. Kemudian kalau yang dari luar kota biaya penginapannya, nah disinilah mulai permainan itu terjadi ya. Karena di situ kan pasti ada panitia anggaran, ada yang mau markup dan lain-lain. Selain inefisiensi, ini memang pemerintah kemudian mengangkat perbedaan-perbedaan di masyarakat dengan ormas-ormas itu menjadi sesuatu hal yang nyata yang tadinya tidak ada. Jadi ormas-ormas ini kan muncul itu kan ketika diundang sebagai sidang isbat. Padahal untuk hal-hal lain itu mereka itu nggak aktif-aktif amat juga. Jadi seharusnya tidak harus seperti itu, ya cukup mengundang beberapa, bukan ormas ya, beberapa kalangan yang memang menekuni masalah pemantauan hilal itu kan. Nah jadi di beberapa titik ini tidak harus selalu ormas, seolah-olah ini ketetapan untuk ibadah ini ditentukan oleh ormas-ormas ini. Nah mungkin disitulah pemborosan itu terjadi. Di satu sisi membuat biaya menjadi besar, tapi di sisi lain dengan mengundang ormas-ormas yang kriterianya istihadnya juga tidak jelas itu juga merupakan hal yang kontraproduktif bagi umat muslim ya. Bahwa ini untuk umat itu benar ya. Tapi menurut saya sih cara ngeles itu nggak benar ya. Tiap karena menentukan satu Ramadan untuk awal ibadah puasa ini penting. Memang kalau sekilas sih biaya berapapun kita nggak ada masalah kemaslahatan umat. Nah tetapi kalau itu kemudian dimanipulasi seolah-olah karena untuk kemaslahatan umat maka berapa saja dibiayai padahal itu inefisiensi ya salah juga. Jadi yang penting ini kan efisien, jelas, transparan, dan tidak mengada-ada. Lalu langkah apa yang harus diambil pemerintah Pak terkait penentuan satu Ramadan selanjutnya? Pemerintah ini kalau untuk soal-soal keagamaan harus dilepaskan kepada masyarakat. Pemerintah yang harusnya untuk masalah-masalah ritual ini ikut saja. Nah seperti di masa lalu kan pernah di dalam pemerintahan Gus Dur misalnya memanggil NU, Muhammadiyah, beberapa ulama di situ terus kemudian ditetapkan awal puasa Lebaran kan bisa sama, nggak ada masalah dan itu efisien, hampir nggak berbiaya juga. Yang penting kan ini efektif dan bermanfaat untuk umat sendiri juga tidak membingungkan. Tapi kalau toh seperti yang dulu-dulu kan juga nggak ada masalah juga. Ada perbedaan-perbedaan, ada yang hari mulai kemarin, ada yang hari ini, mungkin ada yang besok. Ini ya bagian dari keyakinan di masyarakat ya. Ini nggak perlu diutak-atik lagi kecuali punya cara lain, yaitu kompromi, ngobrol, negosiasi dengan ormas-ormas yang besar itu yang saya tahu sih. Ya yang penting itu kan NU sama Muhammadiyah, paling ada Paramusi. Tiga itu aja diajak ngobrol, udah selesai. Yang ormas-ormas yang lain ini kan bagikan ini jadi-jadian dan tidak berkiprah kecuali untuk masalah-masalah mereka sendiri ya. Jangan juga dikesankan bahwa cara ini digunakan oleh pemerintah untuk mengungkapkan bahwa ormas Islam ini banyak sekali dan seolah-olah Islam ini terkotak-kotak. Gak boleh. Demikian Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.